Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab Al-Manthurat Wal-Mulah, hadis yang ke-29 dari bab ini atau hadis yang ke-1836. Qala al-muallif rahimahullah, وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. Wa'anhu, dan darinya, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, baina an-nafkhatain, antara dua tiupan sangkakala, arba'un, ada waktu 40. Qalu, mereka berkata, ya Abu Hurairah arba'una yauman, wahai Abu Hurairah 40 hari. Qala abaitu. Abu Hurairah menjawab, saya menolak. Yani untuk mengatakan bahwa 40 tersebut 40 hari. Qalu arba'una sana, mereka bertanya lagi, apakah maksudnya 40 tahun? Qala abait, Abu Hurairah menjawab lagi, saya menolak untuk mengiyakannya. Qalu arba'una syahra, mereka bertanya lagi, apakah 40 bulan? Qala abaitu, Abu Hurairah pun menjawab, saya menolak, yakni untuk mengiyakan. Wa yabla kullu syai'in minal insan. Selanjutnya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis, wa yabla kullu syai', dan akan hancur kullu syai', segala sesuatu, minal insan, dari manusia, illa ajbadz dzanab, kecuali ajbud dhanab. Fihi yurakkabul khalqu, padanya makhluk akan dibangun kembali, akan dikembalikan kepada asalnya dari ajbud dhanab tersebut. Thumma yunazzilullahu minas sama'i ma'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dari langit air. Fayambutuna kama yambutul baqlu, sehingga manusia pun akan tumbuh layaknya tumbuhan yang tumbuh. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini salah satu hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini, dalam bab Al-Mulah wal Manthurat. Di sana ada berita yang terkait apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat, di mana disebutkan dalam hadis ini bahwa di sana ada an-nafkhatain, ada dua tiupan sangkakala. Dan ini telah disebutkan pula dalam ayat Al-Quranul Karim. Walaupun ulama rahimahumullah juga berbeda pendapat apakah tiupan sangkakala itu dua atau tiga kali. Sebagian ulama ada yang berpendapat itu tiga kali. Namun ulama yang lain menguatkan itu hanya dua kali. Seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, tampaknya bahwa tiupan itu hanya dua kali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardhi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin." Dan ketika hari ditiupkannya pada sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, maka terjadilah faza'. Apa makna al-faza'? Yani pada asalnya rasa takut. Namun di sini ditafsirkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dengan al-maut wal fana, kematian dan kehancuran. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semua nanti akan datang kepada Allah azza wa jalla. وقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور. Dan ditiumkan pada sangkakala, فصعق من في السماوات ومن في الأرض, maka akan sa'iq. Ini pun ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan al-maut, kematian. Man fis samawati wa man fil ard, siapa saja yang di langit maupun di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian akan ditiupkan padanya tiupan yang lain, faidahum qiyamun yang zurun, maka tiba-tiba mereka pun bangkit dan mereka melihat. Dua ayat ini, yang pertama surat An-Naml 87 dan yang kedua surat Az-Zumar ayat 68, disebutkan padanya tiupan-tiupan sangkakala. Sebagian ulama yang berpendapat itu adalah tiga tiupan. Mereka mengatakan bahwa tiupan yang pertama adalah nafkhatu al-fazi', yang kedua nafkhatu as-sa'iq, dan yang ketiga adalah nafkhah, yakni qiyamun nas min kuburihim. Jadi yang pertama, tiupan yang pertama adalah ketakutannya manusia. Kemudian tiupan yang kedua, matinya mereka. Dan tiupan yang ketiga adalah bangkitnya mereka dari alam kubur. Ini menurut sebagian pendapat ulama menggabung antara dua ayat ini. Namun ulama yang lain mengatakan bahwa di sana ada dua tiupan saja, sehingga apa yang dalam ayat 87 dari surat An-Naml dan ayat 68 dari surat Az-Zumar sama, fazi' dan sa'iq ini artinya sama, yaitu kematian. Jadi tiupan yang pertama berakibat ketakutan lalu kematian, kemudian tiupan yang kedua adalah bangkitnya manusia dari kubur mereka. Ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama, dan mungkin juga itu yang tampaknya sesuai dengan apa yang dalam hadis yang kita baca, yaitu Nabi SAW menyatakan ma baina an-nafkhatain, antara dua tiupan sangkakala. Jadi seolah-olah terpahami di situ bahwa tiupan itu hanya ada dua. Dan mungkin memang demikian, wallahu alam. Seperti yang tadi saya katakan, ini yang dikuatkan sebagian ulama. Dan Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah juga hanya menyebutkan dua tiupan sangkakala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan bahwa antara dua tiupan itu ada waktu 40. Hanya saja tidak disebutkan oleh beliau apa yang dimaksud dengan 40. Apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Nabi hadis tersebut, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan 40, beliau mengelak untuk menjawab. Karena tampaknya beliau pun hanya mendengar dari Nabi sekedar penyebutan bilangan 40 tanpa diberi keterangan apakah itu hari, bulan atau tahun. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan bahwa dengan matinya manusia, maka manusia menjadi hancur, yabla, lumat bersama bumi. Namun di sana ada satu yang tersisa. Nabi mengatakan illa ajbud dhanab, kecuali ajbud dhanab. Benda inilah yang tidak akan lumat, tidak akan hancur. Apa yang dimaksud dengan ajbud dhanab? Disebutkan dalam sebagian keterangan, yakni tulang ekor yang paling ujung. Itu ringkasan dari apa yang disebutkan dalam keterangan makna ajbud dzanab. Nah, benda inilah yang tetap akan ada, tidak akan hancur bersama tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihi yurakkabul khalqu, pada ajbud dzanab ini makhluk akan dirangkai kembali, akan disusun kembali, akan dikembalikan kepada jasad yang sebelumnya. Nah, tentu kita beriman dengan ini adalah berita kenabian dari wahyu dari Allah Azza wa Jal kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat, maka kita beriman dengannya. Ikhwani fi din rahimakumullah, setelah makhluk hancur, maka kemudian Allah Azza wa Jal akan menumbuhkan mereka kembali. Disebutkan dalam hadis ini, ثم ينزل الله من السماء ماء. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala akan menurunkan dari langit ma'an, yaitu air. Wallahu alam, tentang seperti apakah air tersebut, disebutkan di sebagian riwayat bahwa air itu kamaniyir rajul, seperti mani seorang lelaki. Namun seingat saya bahwa penyebutan hal tersebut ada dalam riwayat yang lemah. Wallahu a'lam, perlu dicek kembali, walaupun sebagian ulama dalam syarah menyebutkan demikian. Namun tentu hal ini adalah perkara yang belum kita ketahui secara pasti, hal yang gaib, kita tidak mengetahui kecuali melalui riwayat yang sahih. Maka perlu dipastikan riwayat tersebut untuk kemudian darinya diambil suatu kesimpulan apa atau seperti apa air yang Allah turunkan tersebut. Yang jelas Allah Subhanahu wa Taala akan menurunkan air ini yang dalam riwayat sahih. Kemudian dari situ Allah Azza wa Jalla akan menumbuhkan mereka kembali layaknya tumbuhan yang tersirami air kemudian tumbuh. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun akan mengembalikan jiwa dan nyawa mereka ke masing-masing tubuh mereka, sehingga mereka kembali hidup. Nabi katakan, atau dalam ayat disebutkan, fa idahum qiyamun yang durun, maka mereka tiba-tiba bangkit dan bisa melihat kembali, mereka hidup kembali. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang hidup kembali adalah manusia yang sebelumnya ada. Mereka bukan makhluk lain, mereka bukan makhluk yang baru. Tubuh mereka adalah tubuh yang sebelumnya mereka hidup di dunia. Semua. Hanya saja mungkin ada perubahan-perubahan. Yani seperti yang kita tahu, kelak di akhirat, di surga atau di neraka, Allah Azza wa Jalla akan membesarkan tubuh mereka. Tidak seperti kita di dunia ini dengan tinggi yang mungkin hanya 1,5 meter, 160 cm, 170 dan kurang lebih ukuran itu. Di akhirat Allah Azza wa Jal akan menjadikan ahlul jannah 60 dira', ahlul nar bahkan menjadi makhluk yang besar. Tapi sekali lagi mereka bukan makhluk yang baru, mereka bukan makhluk yang lain, mereka jugalah yang sebelumnya di dunia, hanya saja Allah Azza wa Jal mengembangkan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang jelas bahwa ini adalah salah satu dari kejadian-kejadian yang kelak akan terjadi di hari kiamat nanti. Setelah mereka bangkit dari alam kubur mereka, maka mereka akan mempertanggungjawabkan amal mereka. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan diberi keputusan-keputusan, mereka akan diadili. Sebagian akan diberi hukuman, sebagian akan diberi pahala. Yang terjadi ketika itu adalah keputusan dari Allah Azza wa Jal dengan keadilannya atau dengan keutamaannya. Mereka yang diputusi oleh Allah dengan keutamaannya, mereka akan mendapat ampunan dan masuk surga. Tapi mereka yang diputusi dengan keadilan Allah Azza wa Jal, mereka bisa masuk ke dalam neraka. Karena siapa yang punya amalan yang besar dan sebesar-besar amalan manusia tidak bisa untuk membeli surga Allah Azza wa Jal. Sehingga kalau seseorang dihukumi dengan keadilan Allah Azza wa Jal, dia akan mendapatkan bahwa dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Nikmat Allah jauh-jauh lebih besar daripada amal soleh yang dia lakukan. Sehingga ya, kalau tidak diampuni oleh Allah, kalau tidak dimaafkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Dan Nabi SAW telah mengatakan bahwa tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalih. Tidak ada seorang masuk surga dengan sebab amalnya. Seberapa amal yang dia lakukan dan seberapa surga yang Allah sediakan, tidak bisa sama sekali dia membeli surga Allah dengan amalnya. Maka seorang pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wala anta, tidak pula engkau ya Rasulullah, yakni engkau pun tidak akan masuk surga dengan amal engkau. Nabi menjawab, wala ana, saya juga demikian. Padahal amal Nabi seperti apa? Tidak ada dari pengikutnya yang bisa menyamai amal yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau Nabi SAW pun tidak masuk surga dengan amalnya, bagaimana dengan yang lain? Nah, sehingga sungguh seperti yang Nabi katakan, tidak ada yang masuk surga dengan amalnya. Nabi pun akhirnya mengatakan, wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Tidak pula saya, hanya saja Allah Azza wa Jal meliputi aku dengan rahmatnya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita beramal, kita berbuat demi memperoleh ridha Allah, rahmat Allah, yang dengannya insyaallah kita berharap akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari nerakanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Selanjutnya hadis berikutnya, wa anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu a'rabiyyun. Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlis, Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di suatu majlis, yuhadditsul qauma, berbicara kepada orang-orang. Ja'ahu a'rabiyyun, datang kepada beliau seorang Arab Badui. Faqala, maka Arab Badui ini pun berkata, "Mata as-sa'ah?" Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Kapan akan datang hari kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan pembicaraannya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kaum, dan beliau belum menjawab pertanyaan orang tersebut. Faqala ba'dul qaum, sebagian orang-orang yang ada mengatakan, sami'a maqala fakariha maqala. Nabi sebenarnya mendengar apa yang diucapkan sang penanya, namun Nabi tidak suka dengan pertanyaan itu. Waqala ba'duhum balam yasma', sebagian lagi mengatakan justru Nabi tidak mendengar. Hatta idza qadha haditsah, sehingga ketika Nabi selesai menyebutkan hadis beliau, qala, Nabi mengatakan, aina as-sa'il anis sa'ah, di mana sang penanya yang bertanya tentang hari kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah, sahabat itu pun mengatakan, inilah saya ya Rasulullah. Qala, Nabi kemudian mengatakan, idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Qala kaifa idha'atuha, lalu ditanya kepada beliau, bagaimana menyia-nyiakan amanah tersebut? Qala, beliau menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, kalau suatu urusan telah dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Kalau suatu urusan telah disampaikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari terkait dengan sebuah pertanyaan tentang hari kiamat. Pertanyaan tentang hari kiamat yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang waktunya. Mata sa'ah, kapan akan bangkit hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab, dan Nabi bahkan tidak menjawab langsung terkait tema pertanyaannya, yaitu waktu tentang hari kiamat. Karena waktu tentang hari kiamat hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Allah Azza wa Jal tidak memberikan rahasia kebangkitan hari kiamat ini kepada makhluk-makhluknya, sampai pun malaikat Jibril, dia pun tidak tahu kapan akan bangkit hari kiamat. Sehingga ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan akan bangkit kiamat? Nabi pun menjawab, "Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya tentang kapan bangkitnya kiamat lebih mengetahui daripada sang penanya. Yani Nabi Muhammad tidak lebih tahu daripada Jibril. Mereka sama-sama tidak mengetahui kapan bangkitnya hari kiamat. Maka ahibati fillah rahimakumullah, Nabi pun tidak menjawab orang itu tentang kapan bangkitnya hari kiamat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan suatu tanda, di mana kalau tanda tersebut muncul berarti kiamat telah dekat. Beliau mengatakan bahwa idza dhiyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Nah, ini adalah salah satu asyarat as-sa'ah, salah satu tanda-tanda hari kiamat. Walaupun ini pun tergolong tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat, karena asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua, asyarat sughra dan asyarat kubra, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Yang jelas bahwa di antara tanda dekatnya kiamat adalah ketika orang-orang tidak lagi menunaikan amanah dengan semestinya. Amanah disia-siakan. Tentu ini perkara yang haram. Tentu ini perkara yang dicela dalam agama kita. Sahabat tersebut kemudian bertanya, ya Rasulullah, kaifa idha'atuha? Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Seperti apa gambarannya? Maka Nabi memperjelas, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan sudah tidak lagi diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Nah, inilah yang dimaksud, atau ini sebagian daripada bentuk idha'atul amanah, sebagian daripada bentuk disia-siakannya amanah. Tentu idha'atul amanah, menyia-nyiakan amanah, punya banyak sekali gambaran. Ada yang jelas, ada yang samar. Adapun hal yang jelas tentu tidak perlu lagi ditanyakan, karena sesuatu itu sudah gamblang. Bagaimana seorang diberi amanah kemudian tidak melaksanakannya? Tapi ada suatu hal yang mungkin manusia kurang perhatian dengannya, yaitu yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu urusan tidak diberikan kepada ahlinya. Sebagai contoh misalnya dalam bab agama, urusan fatwa, berfatwa dalam urusan agama, ini adalah merupakan kewenangan para ulama yang mereka ahli dalam bidang tersebut. Ketika hal ini tidak diberikan kepada ulama, tidak disampaikan oleh para ulama, justru orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama berani berfatwa, mengambil tugas fatwa kepada umat, maka ini salah satu daripada idha'atul amanah, menyia-nyiakan umat, dan ini artinya menyerahkan suatu urusan bukan kepada ahlinya. Begitu pula tentu hal-hal yang lain. Artinya bahwa segala sesuatu ada ahlinya. Dan terutama seperti yang tadi dicontohkan, ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini hal-hal yang sangat-sangat penting. Dan ini juga terkait dengan hadis-hadis yang lain, ketika orang-orang sudah menjadikan pemimpin mereka itu orang-orang yang jahil, kemudian mereka berfatwa, mereka menyampaikan urusan-urusan agama padahal mereka bukan ahlinya. Mereka tidak mengetahui bab agama secara mendalam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fabi hadza tahdhirun min tadhi'il amanah wa annahu yajibu an yuwalla al manasib al ahl fal ahl bi anna hadha muqtada al amanah. Jadi dalam hadis ini ada peringatan dari sikap menyia-nyiakan amanah, tahdzir, peringatan, jangan sampai melakukan hal itu. Dan berarti bahwa yajibu an yuwalla al manasib al ahl fal ahl, wajib suatu tugas diberikan kepada yang ahli dalam bidangnya. Ya, begitu secara berurutan al ahl fal ahl. Nah, inilah konsekuensi daripada suatu amanah. Dan dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita pun mengambil kesimpulan bahwa yang terpenting untuk kita adalah menyiapkan diri kita dengan amal yang saleh untuk kebangkitan kiamat tersebut. Terkait waktu, Allah Azza wa Jalla sudah merahasiakannya. Dan bagi kita kurang begitu faedah mengetahui kapan waktunya. Tapi kapan kita beramal itu justru lebih penting. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Oleh karenanya di hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang hari kiamat, beliau justru menjawab dengan suatu pertanyaan balik, "Wa ma a'dadta laha?" Apa justru yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Apa yang kamu siapkan? Masalah kapan? Urusan nanti. Yang penting apa yang kamu siapkan? Madza a'dadta laha? Penanya pun mengatakan, saya menyiapkan rasa dengan apa? Dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Itu yang saya siapkan. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama yang dia cintai. Nah, jadi kalau begitu, yang terpenting bagi kita adalah apa? Menyiapkan dengan amal-amal yang saleh untuk bekal hari kiamat. Masalah waktu, urusan Allah Subhanahu wa Taala. Banyak orang yang akan meninggal sebelum kiamat. Terus kalau mengetahui waktunya, ya, apa faedahnya baginya sementara dia juga tetap akan meninggal sebelum kiamat? Walhasil, persiapkan dengan amal saleh, persiapkan dengan takwa Allah, itu yang akan manfaat bagi tiap-tiap orang. Allahumma a'lam bissawab. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqamah dalam amal saleh dan ilmu yang manfaat. Allahumma a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.